بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. قد أفلح المؤمنون. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. الذين هم في صلاتهم خاشعون. Yaitu orang yang khusyuk dalam solatnya. والذين هم عن اللغو معرضون. Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. والذين هم للزكاة فاعلون. Dan orang yang menunaikan zakat. والذين هم لفروجهم حافظون. Dan orang yang memelihara kemaluannya. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Serta orang yang memelihara solatnya. أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ. Mereka itulah orang yang akan mewarisi. الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. Kemudian setelah itu, sungguh kamu pasti mati. ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ. Kemudian, sungguh kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. Dan sungguh, kami telah menciptakan 7 lapis langit di atas kamu, dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. Dan kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi, dan pasti kami berkuasa melenyapkannya. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untukmu kebun-kebun kurma dan anggur. Di sana kamu memperoleh buah-buahan yang banyak, dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ. Dan kami tumbuhkan pohon zaitun yang tumbuh dari gunung Sinai, yang menghasilkan minyak dan bahan pembangkit selera bagi orang-orang yang makan. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butuniha wa lakum fiha manafi'u kathiratun wa minha ta'kulun. Dan sungguh, pada hewan-hewan ternak terdapat suatu pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan padanya juga terdapat banyak manfaat untukmu, dan sebagian darinya kamu makan. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. Atasnya hewan-hewan ternak, dan di atas kapal-kapal kamu diangkut. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?" فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. Maka berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, "Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang ingin menjadi orang yang lebih mulia daripada kamu. Dan seandainya Allah menghendaki, tentu Dia mengutus malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami dahulu." إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ. Dia hanyalah seorang laki-laki yang gila. Maka tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai waktu yang ditentukan. Qala rabbi ansurni bima kadzabun. Dia Nuh berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku." فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. Lalu kami wahyukan kepadanya, "Buatlah kapal di bawah pengawasan dan petunjuk kami. Maka apabila perintah kami datang dan tanur dapur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam kapal itu sepasang-sepasang dari setiap jenis, juga keluargamu, kecuali orang yang lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa siksaan di antara mereka. Dan janganlah engkau bicarakan denganku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan." فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Dan apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas kapal, maka ucapkanlah, "Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim." وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ. Dan berdoalah, "Ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat." Inna fi dhalika la ayatin wa in kunna lamubtalin. Sungguh, pada kejadian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya kami benar-benar menimpakan siksaan kepada kaum Nuh itu. ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ. Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat yang lain, kaum Ad. فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, "Sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?" وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ. Dan berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, dan yang mendustakan pertemuan hari akhirat, serta mereka yang telah kami beri kemewahan dan kesenangan dalam kehidupan di dunia, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan apa yang kamu makan, dan dia minum apa yang kamu minum. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ. Dan sungguh, jika kamu menaati manusia yang seperti kamu, niscaya kamu pasti rugi. أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ. Adakah dia menjanjikan kepada kamu bahwa apabila kamu telah mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, sesungguhnya kamu akan dikeluarkan dari kuburmu? Hayhata hayhata lima tu'adun. Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu. In hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Di sanalah kita mati dan hidup dan tidak akan dibangkitkan lagi. In huwa illa rajulun iftara 'ala Allahi kadhiban wa ma nahnu lahu bimu'minin. Dia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah dan kita tidak akan mempercayainya. قال رب انصرني بما كذبون. Dia Hud berdoa, ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku. قال عما قليل ليصبحن نادمين. Dia Allah berfirman, tidak lama lagi mereka pasti akan menyesal. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. Lalu mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang mengguntur, dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dibawa banjir. Maka binasalah bagi orang-orang yang zalim. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat-umat yang lain. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. Tidak ada satu umat pun yang dapat menyegerakan ajalnya, dan tidak pula menangguhkannya. ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ. Kemudian, kami utus rasul-rasul kami berturut-turut. Setiap kali seorang rasul datang kepada suatu umat, mereka mendustakannya. Maka kami silih gantikan sebagian mereka dengan sebagian yang lain dalam kebinasaan. Dan kami jadikan mereka bahan cerita bagi manusia. Maka binasalah bagi kaum yang tidak beriman. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. Kemudian kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata. إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. Kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya, tetapi mereka angkuh, dan mereka memang kaum yang sombong. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. Maka mereka berkata, apakah pantas kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita? Padahal kaum mereka, Bani Israel, adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita. Maka mereka mendustakan keduanya. Karena itu, mereka termasuk orang yang dibinasakan. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. Dan sungguh, telah kami anugerahkan kepada Musa kitab Taurat, agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. Dan telah kami jadikan Isa putra Maryam bersama ibunya sebagai suatu bukti yang nyata bagi kebesaran kami. Dan kami melindungi mereka di sebuah dataran tinggi, tempat yang tenang, rindang, dan banyak buah-buahan, dengan mata air yang mengalir. Ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu saliha inni bima ta'malun 'alim. Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh Aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun. Dan sungguh, agama tauhid inilah agama kamu. Agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu. Maka bertakwalah kepadaku. Fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kemudian mereka terpecah belah dalam urusan agamanya menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing. فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai waktu yang ditentukan. أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ. Apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu berarti bahwa nusari'u lahum fil khairat bal la yash'un. Kami segera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Tidak, tetapi mereka tidak menyadarinya. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Sungguh, orang-orang yang karena takut azab Tuhannya, mereka sangat berhati-hati. وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ. Dan mereka yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Tuhannya. وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ. Dan mereka yang tidak mempersekutukan Tuhannya. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan, sedekah, dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Dan kami tidak membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya. Dan pada kami ada suatu catatan yang menuturkan dengan sebenarnya, dan mereka tidak dizalimi, dirugikan. Bal qulubuhum fi ghamratin min hadza wa lahum a'malun min duni dhalika hum laha 'amilun. Tetapi hati mereka orang-orang kafir itu dalam kesesatan dari memahami Al-Quran ini, dan mereka mempunyai kebiasaan banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan lain buruk yang terus mereka kerjakan. Hatta idza akhadna mutrafihim bil adzabi idza hum yaj'arun. Sehingga apabila kami timpakan siksaan kepada orang-orang yang hidup bermewah-mewah di antara mereka, seketika itu mereka berteriak-teriak meminta tolong. La taj'arul yawm innakum minna la tunsarun. Janganlah kamu berteriak-teriak meminta tolong pada hari ini. Sungguh, kamu tidak akan mendapat pertolongan dari kami. Qad kanat ayati tutla alaikum fakuntum ala a'qabikum tankisun. Sungguh, ayat-ayatku Al-Quran selalu dibacakan kepada kamu, tetapi kamu selalu berpaling ke belakang. Mustakbirina bihi samiran tahjurun. Dengan menyombongkan diri dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya, Al-Quran, pada waktu kamu bercakap-cakap pada malam hari. Afalam yadabbarul qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin. Maka tidakkah mereka menghayati firman Allah? Atau adakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka terdahulu? أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. Ataukah mereka tidak mengenal Rasul mereka, Muhammad? Karena itu, mereka mengingkarinya. أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةِ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ. Atau mereka berkata, orang itu Muhammad gila, padahal dia telah datang membawa kebenaran kepada mereka. Tetapi kebanyakan mereka membenci kebenaran. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihim. Bal atainahum bidhikrihim fahum an dhikrihim mu'ridun. Dan seandainya kebenaran itu menuruti keinginan mereka, pasti binasalah langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Bahkan kami telah memberikan peringatan kepada mereka, tetapi mereka berpaling dari peringatan itu. أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Atau engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka, sedangkan imbalan dari Tuhanmu lebih baik, karena Dia pemberi rizki yang terbaik. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Dan sungguh, engkau pasti telah menyeru mereka kepada jalan yang lurus. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ. Dan sungguh, orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat benar-benar telah menyimpang jauh dari jalan yang lurus. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Dan sekiranya mereka kami kasihani, dan kami lenyapkan malapetaka yang menimpa mereka, pasti mereka akan terus-menerus terombang-ambing dalam kesesatan mereka. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. Dan sungguh, kami telah menimpakan siksaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mau tunduk kepada Tuhannya, dan juga tidak merendahkan diri. Hatta idza fatahna 'alaihim baban dha'abin shadidin idza hum fihi mublisun. Sehingga apabila kami bukakan untuk mereka pintu azab yang sangat keras, seketika itu mereka menjadi putus asa. وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Dan dialah yang telah menciptakan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. Dan dialah yang menciptakan dan mengembangbiakan kamu di bumi, dan kepadanyalah kamu akan dikumpulkan. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. Dan dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan dialah yang mengatur pergantian malam dan siang. Tidakkah kamu mengerti? بل قالوا مثل ما قال الأولون. Bahkan mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang terdahulu. Qalu a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun. Mereka berkata, apakah betul apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Laqad wa'idna nahnu wa aba'una hadha min qablu in hadha illa asatirul awwalin. Sungguh, yang demikian ini sudah dijanjikan kepada kami dan kepada nenek moyang kami dahulu. Ini hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakanlah Muhammad, milik siapakah bumi dan semua yang ada di dalamnya, jika kamu mengetahui. سيقولون لله قل أفلا تذكرون. Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat? قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Katakanlah, siapakah Tuhan yang memiliki langit yang tujuh dan yang memiliki ars yang agung? سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka mengapa kamu tidak bertakwa? Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan segala sesuatu? Dia melindungi. Dan tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya, jika kamu mengetahui. Sayaquluna lillahi, qul fa anna tusharun. Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka bagaimana kamu sampai tertipu? بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Padahal kami telah membawa kebenaran kepada mereka, tetapi mereka benar-benar pendusta. مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. Allah tidak mempunyai anak dan tidak ada Tuhan yang lain bersamanya. Sekiranya Tuhan banyak, maka masing-masing Tuhan itu akan membawa apa makhluk yang diciptakannya. Dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Alimil ghaibi wasyahadati fata'ala amma yusyrikun. Dialah Tuhan yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang tampak. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Qur rabbi inma turiyanni ma yu'adun. Katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, seandainya engkau hendak memperlihatkan kepadaku apa azab yang diancamkan kepada mereka. Rabbi fala taj'alni fil qawmi zalimin. Ya Tuhanku, maka janganlah engkau jadikan aku dalam golongan orang-orang zalim. Wa inna 'ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun. Dan sungguh, kami kuasa untuk memperlihatkan kepadamu, Muhammad, apa yang kami ancamkan kepada mereka. Idfa' billati hiya ahsanu as-sayyi'ata nahnu a'lamu bima yasifun. Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan cara yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan kepada Allah. Wa qul rabbi a'udzu bika min hamazati asy-syayatin. Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan. Wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Tuhanku, agar mereka tidak mendekati aku. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia." La'alli a'malu salihan fima tarakt, kalla innaha kalimatun huwa qailuha, wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sungguh, itu adalah dalih yang diucapkan saja. Dan di hadapan mereka, ada barzakh, sampai pada hari mereka dibangkitkan. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu, hari kiamat, dan tidak pula mereka saling bertanya. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ. Wajah mereka dibakar api neraka, dan mereka di neraka dalam keadaan muram dengan bibir yang cacat. Bibir atas ditarik ke atas, bibir bawah ditarik ke bawah, sehingga nampak jelek. Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu selalu mendustakannya. Qalu rabbana ghalabat 'alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan kami adalah orang-orang yang sesat." Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami darinya. Kembalikanlah kami ke dunia. Jika kami masih juga kembali kepada kekafiran, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim. قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ. Dia Allah berfirman, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku." إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. Sungguh ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa, "Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkau adalah pemberi rahmat yang terbaik. فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ. Lalu kamu jadikan mereka buah ejekan, sehingga kamu lupa mengingat aku, dan kamu selalu menertawakan mereka. Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Sungguh, pada hari ini aku memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka. Sungguh, mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Qala kam labithtum fil ardi 'adad sinin. Dia Allah berfirman, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Qalu labithna yawman aw ba'dha yawmin fas'alil 'adidin. Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung. Qala illa bistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Dia Allah berfirman, kamu tinggal di bumi hanya sebentar saja, jika kamu benar-benar mengetahui. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لا إله إلا هو رب العرش الكريم. Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Tuhan yang memiliki ars yang mulia. وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain selain Allah, padahal tidak ada suatu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya pada Tuhannya. Sungguh, orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, berilah ampunan dan berilah rahmat. Engkaulah pemberi rahmat yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinat la'allakum tadhakkarun. Inilah suatu surah yang kami turunkan, dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya. Dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas, agar kamu ingat.